Apa yang harus saya lakukan apabila datang seorang tamu wanita yang bukan muhrimnya, mahramnya mungkin ya, yang bukan mahramnya ke rumah saya? Ya, dipakai hijab, ya, agar kemudian kita tidak hindari khalwat dan hindari memandang secara langsung.